Oke, langsung saja bareng bersama Wedoro Community. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Tergolong artis gaulnya Jawa Timur, cantik, lincah, bertalenta. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada 99 syuting. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita Yu Palapa. Apa aku kurang kan Sawangan tak om.